Bismillah, alhamdulillah, hamdan kathira, wa tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin nabiyil ummi. Abdika wa rasulika wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Iskin, mabuk asmara, kegandrungan, ya. Kalau kegandrungan, mesti centil, mesti penuh dengan rayuan. Apakah gombalisme? Keliru monologi, ya, itu mesti ada. Yang ada kedustaan itu tadi sudah dimasukkan ke dalam golongan orang-orang munafik. Ketika dia sholat di hadapan yang dikasih yaitu Allah, riya, sum'ah untuk selain dia, yaitu selain Allah, yaitu manusia. Apakah kita seperti begini? Innalillah. Ya, ini yang disebut dengan istilah pencitraan. Mumpung mendekati pemilah. Ya, pemilah. Kan dipilah, kon. Ya, ya. Pemilah itu nanti. Ini Anda masih memilah. Ya, seleksi. Ya, sih. Ya, ini. Ayo, halaman berapa? 523. Tafadhal. Ada wa ajawa. Sementara itu, pelaku kecintaan yang mati berada dalam azab yang bicara ini. Meski demikian dia berkata tentang keadaannya, bukanlah manusia selain kasmaran yang memiliki cinta, maka tiada kebaikan bagi orang yang tak kasmaran dan mencinta. Iya, nek mencintanya benar, nah ini, maka untuk Allah dan Rasulnya benar, dia tidak takut kehilangan. Ya, berusaha untuk tidak takut kehilangan. Ini yang jadi pertanyaan tadi, angel. Ya, beberapa kali Ustaz Harima ini menyatakan, ya apa ngukur iman ini? Wah, abot ini. Karena saya dan Anda masih merasa masih mencinta Allah. Masih punya rasa cinta kepada Allah. Ning, perbuatan kita menjauh dari rasa cinta. Kalau maksiat, berkurang iman kita. Tetapi masalahnya kita kufur. Itu yang bisa bukan mengurangi iman saja, tetapi dia bisa menghapus iman kita. Karena kekufuran kita. Iya, kalau maksiat dosa. Ya, dosa. Dan dosa ada refleksinya. Ada korelasinya. Makanya dibedakan antara mendustakan Rasulullah, mendustakan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu konteks yang berbeda. Kalau berdusta, ya, mendustakan atas apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu kekafiran, kekufuran dan kemurtadan, bisa mengajak ke sana. Tetapi kalau berdusta atas nama Nabi, maka dia hanya berdosa dan siap-siap tempat duduknya api neraka. Itu berbeda. Ya. Nah, ini mencinta. Ketika saya gandrung kasmaran, pengen berdekat-dekatan. Dulu kan kita begitu toh. Memandang dia Surabaya Jombang naik sepeda ontel. hanya memandang rumahnya tok wong anake kiai. Wis ayem tentrem, ya toh? Adem. Wis tenang. Bali kaya wong edan jarene bapak. Gandrung kasmaran. Ya toh? Makanya seneng soto gebrak atau soto dok. Khas dari Jombang. Ya toh? Ah ini. Ya toh? Begitu tidak dapat ngablo, ya wis cari tole lagi kayak kebo kelangopan, ya dah. Ain gandrung iskin, ya. Terus pencinta yang menyimpang itu juga berkata. Pencinta yang menyimpang itu juga berkata, sungguh tertera dunia ini juga tidak didapati di antara penghuninya. Orang yang mencintai atau yang dicintai. Iya. Sungguh tercela dunia ini jika kita tidak menemukan apa yang kita cintai dan yang mencintai. Ibarat rumah mewah tetapi kosong melompong. Sowong katanya orang. Terus ngapain? Kalau kita berada di situ hanya sekedar sebagai seorang penunggu. Tidak ada siapa-siapa. Sowong. Mending mencari. Masa kita kelonan sama kulkas walaupun penuh dengan isinya, nggak ada yang diajak bicara, nggak enak, ya kan? Nggak ada. Di hutan sendiri tole gendeng, minimal ada temannya untuk naik gunung, ada yang diajak bicara. Ini nggak ada, sowong. Padahal untuk menuju Allah butuh kesuwungan. Anggayo kekayuaning ning sajroning sasmitaning hening wening. Ya, yaitu menggapai apa yang kita ingin capai dalam kesunyian diri. Ya, namanya itu tadi, bermujahadah bersungguh-sungguh, ya, mengadakan rihlah. Rasulullah rihlah menuju gunung. Ya, di Gua Hira. Jabal Nur. Ya, di Gua Hira. Untuk apa? Sowong. Ketika turun wahyu, berhenti. Dia tidak pernah lagi datang ke sana. Kita berpayah-payah ke sana. Ya, dan sebentar lagi ada bis menuju Gua Hira. Ya, sudah disiapkan sebentar lagi. Ya, sekarang sedang ditata. Ya, kemarin ketika kami berangkat. Nah ini, saya di hutan ada rumah. Cukup mewah. Saya kira tidak ada orang. Karena berserak kotor. Ternyata ada orang. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Masih ada orang. Jadi bisa diajak bicara. Kalau sungguh. Terus pencinta yang lain berkata lagi. Pencinta yang lain berkata. Tidak ada kebaikan dalam dunia ini. Dan kenikmatannya. Apabila engkau hanya menyendiri sendirian tanpa mencintai. Nah, ya, padahal saya dan Anda merasa kalau saya dan Anda mencinta Allah, fattabiuni kata Nabi. Surat 3 ayat 31. Tapi menuju cinta kepada Rasul, mengikuti Rasul, beratnya apa? Lalu ada yang mengatakan itu hanya berlaku pada Rasul. Kamu bukan Rasul. Betul. Saya bukan Rasul. Tapi saya disuruh untuk mengikuti Rasul. Bukan menjadi Rasul. Untuk mengikuti Rasul. You know? Wis ngono to. Mengikuti saja. Bukan menjadi. Hanya mengikuti. Terus pencinta selainnya berkata. Pencinta selainnya berkata. Biarlah kediaman yang kau nikmati dengan mencintainya. Hingga mata itu berlalu. Sementara engkau hanya seorang diri. Iya. Wista, urip menyendiri itu ora enak. Ya, menjadi petapa itu enggak enak. Ketika saya masih kecil senang bertapa. Ya, menjadi petapa. Walaupun saya sholat, tetap menjadi petapa. Sowong. Ya, tidur di gua sendiri, di gunung, makan cari sendiri, seadanya. Pernah itu. Lelaku teteki topo broto. Ya. Samadhi. Ibaratnya begitu. Zikir. Waktu cari makan, lapar, keroncongan, cari singkong, cari apa, talas yang bisa dimakan, baru balik lagi, selesai. Hanya begitu-begitu dong. Ternyata enggak. Keliru. Makanya ada Quran, baca. Agar apa? Tidak sowong. Surat 33 ayat 34. Baca Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar saya dan Anda tidak sowong. Tidak menyendiri. Ya. Jadi anggayo gegayuaning ning sajroning sasmitaning hening wening hanya bisa dengan cara mengikuti sunnah. Ya, kesuwungan ini hanya bisa diikuti dengan Quran dan sunnah. Terus pencinta itu pun bersambung. Para pencinta mengalurkan kerinduan. Sekiranya kutanggung sendiri apa yang didapati di antara mereka. Kelejatan cinta adalah milik hatiku seluruhnya. Tiada seorang pencinta pun yang pernah dan akan merasakannya. Iya. Saya dan Anda katanya cinta kepada Allah. Katanya pasti kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita kepada Allah. Kan begitu toh? Kita meyakini demikian. Maka ibadah kepada Allah, ibadah kepada yang apa yang kita cinta, kita dahulukan. Ternyata begitu azan dikumandangkan, kita sibuk dengan YouTube kita. Ya, kita sibuk terus begitu. Kita sibuk dengan pekerjaan kita. Nanggung. Ya, nah ini begitu selesai, katakanlah masih sholat, di masjid masih sholat. Kita dapati, begitu pulang ke rumah kita dapati, pegang lagi HP. Ya, lihat meneruskan tadi, ya. Walaupun yang dilihat adalah, apa itu, kajian-kajian, ya tak? Apalagi kajian yang tidak nyunah, senang pokoknya menghibur. Kecintaan kita lupa. Ya, ini. Terus, maka bagaimana lagi dengan cinta? Maka, bagaimana lagi dengan cinta yang merupakan kehidupan hati dan nutrisi roh? Yang hati tidak memiliki kenikmatan, keberuntungan, dan kehidupan tanpanya. Jika hati kehilangan cinta tersebut, maka kepedihan yang dirasakannya lebih besar dibandingkan mata yang kehilangan cahaya atau penglihatan, telinga yang kehilangan pendengaran, hidung yang kehilangan penciuman, dan lisan yang kehilangan ucapan. Bahkan kerusakan hati jauh lebih parah jika ia kosong dari cinta terhadap penciptanya dan ilahnya yang benar, apabila dibandingkan dengan kerusakan badan yang kosong dari roh. Iya, ada yang minta pendapat kepada saya. Aku bantu saya dengan permasalahan saya. Jangankan bantu sampean, saya juga punya banyak masalah. Dengan sampean minta bantuan saya, termasuk sampean membebani saya. Tapi oke lah, apa? Gitu ya. Oh, katakanlah pasangan hidup saya begini, begini, begini. Anda sudah diberitahu. Anda sudah tahu jalannya. Sudah. Kenapa bertanya? Saya tidak berani mengambil resiko. Nanti anak-anak saya bagaimana? Hidup tanpa sosok. Iya tak? Lalu saya bertanya, apa sampean kafir? apa anak sampean dan sampean enggak punya rezeki. Padahal Allah jamin rezeki sampean. Surat 6 ayat 11. Surat 11 ayat 6. Ambil dibalik itu. Hud ya, ayat 6. Nah, Anda sudah tahu. Kalau tidak berani mengambil suatu kesimpulan, ya urusan sampean. Tadi kembali lagi yang ditanyakan Ustaz Harima tadi. Masing-masing kembalikan. Tidak bisa kita memaksakan orang. Kita hanya sekedar memberikan nasihat. Padahal yang memberikan nasihat juga sedang mengalami masalah. Hidup itu bermasalah. Kalau tidak mau masalah, ya jangan hidup. Beres. Jangan hidup. Padahal nanti bisa barzah sendiri juga penuh masalah. Ya, ngumpulin masalah kita. Makanya kemudian tidak ada satupun dari jiwa seorang mukmin atau muslim kecuali yang baik. Istri digoda anak, ibu digoda anak. Istri digoda suami, suami digoda istri dan anak, harta dan semuanya. Godaan buat kita. Cobaan buat kita. Tadi, apakah kalian akan kami biarkan dengan mengucapkan beriman, lalu kami tidak mengujinya? Wah. Ya, mesti diuji. Maka ada tangis, ada senyum. Ya, ada mangkel, ada benci, ada sayang. Benci tetapi tidak berani lepas. Ada yang dibenci tapi tidak berani lepas. Lah, kecintaan kita kepada sesama, kecintaan kita kepada sesuatu itu yang sedang kita gadaikan, apakah cinta kita juga kepada Allah seperti itu pula, isyid mabuk kasmara. Ya, saya semalam karena hujan saya datang ngaji, lalu ada celetuk kawan sahabat saudara yang jauh saja datang. Kita yang dekat kok enggak datang, kan aneh. Gitu ya, alasannya begitu. Ini. Ya, semakin pengorbanan, semakin besar, ya itu, dapat. Mengalahkan hati, nah. Kemarin di TS itu menginginkan tentang bagaimana kepedulian Rasul terhadap sholat berjamaah. Rasul sampai sakit, sampai dibopong orang, sampai berdiri untuk sholat. Saya dan Anda sakit alawis praise. Ada uzur syar'i. Enggak sampai dibopong lo ya. Enggak sampai dibopong. Uzur syar'i begitu. Pengin masuk surga. Wis. Makanya saya bilang kepada kakak saya, ya, mas saya, Mbak Yu saya yang kemarin ketemu itu. Ayo sampean punya kesempatan banyak sekali umroh. Ayo kita gunakan Anda dan saya tawaf di Baitul Makmur, di mana para malaikat hanya cukup sekali. Kita diberi kesempatan berkali-kali. Malaikat tidak punya dosa. Begitu masuk Baitul Makmur, dia berada di sana berlama-lama sampai ia apa yang dia kehendaki oleh Allah atas dirinya. Lalu kemudian dia keluar, maka tidak bisa kembali. Sedangkan saya dan Anda masih bisa berkali-berkali. Masya Allah. Ya, menebus yang lalu-lalu. Artinya apa? Kita menebus yang lalu-lalu. Ya, menebus yang lalu. Jangan sampai dijadikan tadi. Kemudian Allah menggelincirkan hati kita. Tetapi jangan sampai Allah menggelincirkan hati. Kelak nanti sebagai tanda-tanda kiamat, Allah gelincirkan. Dengan cara apa? Bahwa datang ke Baitullah hanya sekedar berwisata. Sebagai tanda-tanda. Kita sudah baca dalilnya. Ya? Tanda-tanda hari kiamat. Nah ini. Terus yuk kalau tidak ada pertanyaan. Penjelasan ini hanya dapat dibenarkan oleh orang yang dalam dirinya terdapat kehidupan. Sebagaimana ungkapan penyanyi. Di dalam mayat itu merasa sakit oleh luka. Intinya, kelezatan dunia Kelezatan dunia yang paling nikmat adalah sarana yang mengantarkan kepada kelezatan yang paling besar di akhirat. Iya. Ya, terus kelezatan dunia terdiri dari tiga macam. Kelezatan dunia terdiri dari tiga macam. Pertama, kelezatan yang terbesar dan paling sempurna yaitu sesuatu yang mengantarkan kepada kelezatan akhirat. Karena manusia mendapatkan pahala seutuhnya atas kelezatan ini. Oleh sebab itu, seorang mukmin mendapat pahala apabila tujuan perbuatannya adalah mengharap wajah Allah. Baik perbuatan itu berupa makan, minum, memakai pakaian, menikah, serta melampiaskan amarah dengan mengalahkan musuh Allah dan musuh diri. Maka bagaimana dengan kelezatan iman? Mengenal Allah, mencintainya, rindu berjumpa dengannya, serta hasrat melihat wajahnya di surga penuh nikmat. Iya, Anda dan saya butuh makan, butuh minum. Ternyata makan dan minum itu dapat berpahala, padahal hukumnya mubah. Tetapi juga banyak mengantarkan dosa. Padahal butuh, karena tadi cara mendapatkan, kemarin kita berbicara semalam, ya, ketika saya menanya seorang yang non muslim, ya, ketika saya ajang saya ke luar negeri, dia nulis di situ muslim food, karena saya lihat mimiknya ini bukan orang muslim, saya bertanya, you muslim? Tidak. Tapi kenapa you pakai nama Muslim Food? Gitu ya. Padahal tidak ada MUI-nya. Kalau di sini MUI di sana enggak ada. Karena alasannya satu. Muslim itu menjaga semuanya. Katanya dia. Menjaga bagaimana kandungannya yang saya jual ini tidak ada satu pun yang haram. Kandungannya secara komposisi tidak ada yang haram. Kedua, cara mendapatkannya, saya tidak boleh mendapatkan dengan cara yang haram. Itu halal. Yang ketiga, perlakuan saya kepada orang yang memakan, yaitu kepada customer saya juga harus baik. Makanan saya tidak boleh membahayakan mereka. Jangan Anda lihat saya Chinese. Maka karena saya sudah tulis itu Muslim food, maka saya tidak menggunakan minyak babi atau apapun yang berbau itu. Perasa saja saya tidak pakai. Kita kan rata-rata, mohon maaf, nasi goreng kasih raja rasa kan? Nah, hati-hati, ya dah, pakai raja rasa. Nengono, gak usah masak bumbu. Bawang putih, bawang harus cukup raja rasa, wis enak ya ta? Raja rasa. Nah ini, dia sampai cerita, saya yang muslim terperangah. Orang yang di luar muslim sampai dibilang muslim food sampai bilang begitu. Harusnya saya dan Anda malu toh. Kita hanya menjaga MUI, hanya menjaga apa? Komposisinya. Pada saat sampel dibelikan, kan begitu. Selanjutnya tidak di, yang penting you bayar, beres, dapat sertifikat. Apakah kita, makanya saya kemarin, ayo hidupkan ekonomi muslim. Ya, ekonomi muslim. Ekonomi muslim saja, sudah tulis begitu, jaga tiga itu sudah. Halalnya, kandungannya. Udah. Bagaimana kita kepada customer? Selesai. Apakah kita bisa menjaga seperti itu? Enggak. Ya, wong jual bakso saja enggak semua campur ya kan? Untuk anu apa namanya ini bisa tahan 2 bulan. Wow, tanpa pakai dimasukkan ke dalam freezer. Ya kan mencelakakan orang. Nah ini. Yuk, kedua. Kedua, kelejatan yang menghalangi kelejatan akhirat dan menyebabkan kepedihan yang jauh lebih besar daripada kelejatan tersebut. Hal ini sebagaimana kelejatan orang-orang yang dicintai berhala-berhala selain Allah pada kehidupan dunia. Mereka mencintai berhala itu seperti mencintainya. Tiap-tiap mereka bersenang-senang dengan sebagian yang lain, sebagaimana perkataan mereka di akhirat tatkala bertemu dengan Rabb. Surat Al-An'am ayat 128-129. Ya Rabb, kami telah saling mendapatkan kesenangan dan sekarang waktunya yang telah Kau tentukan buat kami telah datang. Allah berfirman, nerakalah tempat kamu selama-lamanya, kecuali jika Allah mengendaki lain. Sungguh, Rabbmu maha bijaksana, maha mengetahui. Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang yang zalim berteman dengan sesamanya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Iya, dan kelak kita akan saling bermusuhan. Padahal di dunia kita sangat-sangat baik dengannya. Maka baca ini. Tipis. Kunci-kunci rezeki ada di sini. Yang tadi barusan dibahas, dibahas di sini. Ini pengarangnya adalah yang menulis keutamaan sholat berjamaah. Fadailillahi. Ya. Lalu kemudian termasuk jenis ini. Termasuk jenis ini adalah kelejatan yang diperoleh para pelaku kekejian, kezaliman, dan kejahatan, serta orang-orang yang tongkat di muka bumi tanpa alasan yang benar. Iya, berbangga-bangga dengan hartanya. Siapa di antara kita yang tidak berbangga? Orang menanyakan teman-teman kita, bahkan menanyakan tentang keduniawian kita. Kerja di mana kamu, Tur? Ya, kamu sekarang kamu teruskan sekolah enggak? Di instansi mana kamu? Ya, toh? Anakmu sudah berapa? Kamu tinggal di mana sekarang? Kalau Anda tidak menyebutkan perumahan, rasanya kurang enak. Ya terserang, perumahan itu tertata. Walaupun sekumuh-kumuhnya perumahan itu tertata, tipe 21 saja. Ya, luas tanah 27 saja. Ya toh? Tertata. Kenapa? Jalannya tertata. Walaupun omah yang dempet-dempetan. Ya toh? Acak adut. Tapi tertata. Tapi kalau sudah masuk kampung, wah wis. Tidak tertata. Belok mah wis. Gang kelinci repot. Pikiran orang sudah berbeda. Apalagi kemudian dengar ya yang namanya sudah terkenal. Ya toh? Seperti Citra. Wah wis. Kalau sudah Citra Land, wis. Itu mesti rata-rata M. Emangnya gue pikirin kan gitu. Ya. Dan dia padahal rumahnya ya biasa banget, tapi kan dibuat seperti begitu. Ya toh? Nah inilah jadi bentuk mempengaruhi, ya nama mempengaruhi semuanya. Padahal ya itu tadi rata-rata harta, ya terus pada hakikatnya kelezatan. Pada hakikatnya Kejahatan tersebut adalah istidrak atau tipu daya dari Allah, yang tidak lain agar nantinya mereka merasakan kepedihan yang paling dahsyat dan terhalang dari kenikmatan yang paling sempurna. Ini yang tadi ditanyakan oleh Ustazah Rima. Boleh jadi kita istirjer dengan keimanan kita, kita merasa bahwa kita masih punya iman, padahal menakar diri terlalu berlebih. Karena apa? Tadi proses dong, itu masalahnya. Ya, proses. Iya, pelan-pelan. Ya, karena prinsip Jawa, alon-alon, waton kelakon. Ya, tidak apa-apa. Seperti kura-kura, seperti siput. Ya, dah. Asal selamat. Daripada seperti kelinci, cepat, tapi dia merasa bisa melewati siput, maka dia leha-leha, ongkang-ongkang, begitu. Ya, ya Allah Maha tahu. Ya itu. Yuk, kondisinya. Kondisinya seperti seseorang yang menghidangkan makanan lezat yang beracun kepada orang lain, yakni menyamarkannya untuk dapat membunuh orang itu. Inilah kopi sianida. Ya dah? Yang lagi rame lagi nih kopi sianida. Nah ini. Ya dah? Ya ini apa yang kita sorong? Bagus kan makan, disalut makanan yang buahku sekali disorongkan. Dimakan kelepek-kelepek. Ya, kita tidak tahu, tidak beraroma. Ya, tidak beraroma. Nah, ini. Tapi tidak mau, mau enggak kita disebut istidrak? Enggak mau. Jadi yang tahu adalah mawas diri kita. Kita mawas diri. Ya. Kita mawas diri. Terus Allah Azza wa Jalla berfirman. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 182 183. Akan kami biarkan mereka berhancur-hancur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui, dan aku akan berikan tenggang waktu kepada mereka. Sungguh rencanaku sangat teguh. Anda baca dahsyatnya neraka, karya Ibnu Rajab. Kalau kemarin dahsyatnya siksa kubur, dahsyatnya neraka. Hadisnya sudah dibacakan bahwa aku, kata Rasulullah Muhammad, seperti orang yang membawa suluh api. Lalu kalian seperti aneh-aneh, laron yang datang menyergap menuju. Aku sudah berkata, jangan kau dekati, jangan kau dekati. Tetapi kalian tetap senang menuju itu. Aku bilang, ini neraka, jangan. Tetapi engkau, kalian lebih suka begitu. Makanya surat 9 ayat 128. Tugas Rasulullah saking mencintai kita itu menginginkan kita semuanya selamat. Tetapi kita sebagaimana tadi yang dikatakan oleh Rasulullah, seperti Rasulullah membawa suluh, tetapi dengan suluh itu lalu kemudian kita menerjang api untuk mati. Ya, menuju dan menyongsong neraka. Sebagian salah menafsirkan. Terakhir. Sebagian salah berkata dalam menafsirkan ayat di atas, setiap kali mereka berbuat dosa, maka kami memberikan kenikmatan kepada mereka. Iya, supaya tertutup itu. Terus enjoy begitu. Iya, utang tapi masih jalan-jalan. Ya, nah, itu di antara. Aku lu qouli hadza. Wastaghfiru li wa lakum.